malu setelah ku tahu bahwa kekasihku dia saudaraku, saudara seayah dan dua ibu. Malu, aku malu setelah ku tahu bahwa kekasihku dia saudaraku. Mengapa baru kini ku tahu semua setelahnya bersemi cinta kami berdua, sedangkan cintaku hanya padanya. Malu, aku malu setelah ku tahu bahwa kekasihku dia saudaraku. Terima kasih.